الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، sampai di mana? Terakhir apa? Sudah belum? Baik. Ayuhal ikhwat fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Mayassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan nazar ditinjau dari nazar yang sah dan nazar yang tidak sah, bahwa nazar yang sah yang di dalamnya mengandung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pendekatan diri kepada Allah Tabaraka wa taala. Adapun nazar yang mengandung syirik, mengandung kekufuran, kemaksiatan, merupakan nazar yang batil dan tidak sah dan tidak diperbolehkan bagi seorang untuk menjalankan konsekuensi dari nazar yang batil tersebut. Lalu berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, an-nadhru al-mutlaq wal-muqayyad. Nadhar terbagi menjadi dua pula, yaitu nadhar yang mutlaq dan nadhar yang muqayyad. Nadhar mutlaq, nadhar yang lepas, tidak dikaitkan dengan syarat tertentu. Nazar muqayyad, nazar yang terikat dengan satu hal tertentu. An-nazru al-mutlaq, adapun nazar mutlaq, huwa alladhi yaltazimu asy-syakhsu ibtida'an duna ta'liqihi 'ala syartin. Yang dimaksud nazar mutlaq adalah yang seseorang komitmen untuk melakukannya, menjalankannya, ibtidaan, dari awal dia telah menetapkan dirinya untuk bernazar. Duna ta'liqihi ala syartin, tanpa mengaitkan dengan satu syarat tertentu. Misalnya dia mengatakan, saya bernazar untuk mewakafkan tanah saya yang ada di daerah fulan. Saya bernazar esok hari untuk berpuasa, tanpa dikaitkan dengan satu amalan tertentu atau satu keadaan tertentu. Jadi dia bernazar mutlak. Wa qad yaqa'u syukran lillahi ala ni'matin aw li ghairi sababin. Boleh jadi nazar mutlak ini terjadi karena dia hendak menyatakan syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas satu kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Atau mungkin juga tanpa ada sebab tertentu, bukan karena dia mendapatkan satu kenikmatan yang baru, dia hanya ingin bernazar. Dia hanya ingin bernazar tanpa dikaitkan dengan satu kenikmatan tertentu. Misalnya seseorang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya kesembuhan setelah dia sakit, maka dia ingin bersyukur kepada Allah Lalu dia pun mengatakan, besok saya ingin berpuasa. Bernazar untuk berpuasa. Maka ini nazar mutlak. Nazar mutlak. Atau seorang pulang dari haji misalnya. Maka dia ingin menampakkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun mengatakan, saya bernazar untuk membangun masjid di daerah fulan. Maka ini namanya nazar mutlak. Atau tidak ada kenikmatan tertentu yang dia raih. Dia hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bernazar. Kayaqula syakhsu, misalnya seorang mengatakan, lillahi alayya an usalli kadza aw asuma kadza, bahwa karena Allah aku mewajibkan atas diriku untuk salat sekian rakaat atau berpuasa sekian hari. Fayajibul wafa'u bihi, maka wajib bagi seorang untuk menunaikan nazarnya tersebut. Nah, nazar yang seperti ini yang disebut oleh para ulama hal yang baik, hal yang bagian dari kebaikan yang seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika ada sebagian mempertanyakan tentang hukum asal nazar, mengapa hukum asal nazar itu makruh? Bukankah nazar itu ibadah? Kalau yang namanya ibadah, kok bisa makruh? Bukankah itu perkara ibadah? Ibadah suatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menerangkan bahwa nazar itu ada dua macam, ada nazar mutlak, ada nazar muqayyad. Nah, nazar mutlak ini yang tidak dikaitkan dengan satu keadaan tertentu yang disebutkan di sini, ini adalah nazar yang terpuji, yang memiliki keutamaan, yang merupakan bagian yang dianjurkan seorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki kebun, lalu dia mengatakan, saya bernazar untuk menjadikan seluruh hasil kebun saya ini untuk dakwah, untuk pendidikan, atau dalam kebaikan yang lainnya. Dia bernazar bukan karena dia melakukan hal tersebut karena ingin mendapatkan satu kenikmatan tertentu. Maka ini nazar yang terpuji. Yang kedua, an-nadru al-muqayyad, ada nazar yang terikat dengan satu keadaan. Wa huwa ma kana mu'allaqan ala syartin wa husuli syai'in, yaitu nazar yang terikat dengan satu syarat tertentu atau terjadinya sesuatu yang diharapkan. Kaya yaqula, misalnya dia mengatakan, in syafallahu maridhi au qadima ghaibi fa alayya kadha, jikalau Allah Azza wa Jal memberi kesembuhan kepada kerabatku yang sakit ini, atau jika Allah Subhanahu wa taala memudahkan seorang mungkin dari kerabatnya ada yang hilang datang muncul, maka saya akan bernazar untuk melakukan ini dan itu. Jadi dia bernazar terikat dengan satu keadaan tertentu. Jika Allah memberikan kesembuhan kepada kerabatku yang sakit, atau jika Allah mengembalikan anakku yang hilang misalnya, maka saya akan bernazar untuk melakukan hal tertentu, berpuasa, sholat, atau apa saja. Ini yang disebut nazar muqayyad. Inilah yang disebutkan oleh para ulama nazar yang hukumnya makruh. Dan nazar inilah yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melakukannya orang yang bakhil, seakan-akan dia tidak melakukan ibadah kecuali kalau dapat imbalan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yaruddu syai'an innama yustakhraju bihi min al-bakhil atau min al-syahih. Bahwa nazar ini tidak akan merubah sesuatu. Itu hanya dilakukan oleh seorang yang kikir. Wa hadha yalzamu al-wafa'a bihi 'inda tahaqquqi syartihi wa husuli matlubihi. Maka nazar muqayyad ini wajib bagi seorang untuk menunaikannya apabila syaratnya terpenuhi atau keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan subhanallah Allah, apabila Allah memberi kesembuhan kepada anakku yang sakit, maka saya akan bernazar demikian, anaknya sembuh. Maka wajib baginya untuk menjalankan nazar tersebut. Al-mas'alah ar-rabi'ah, permasalahan yang keempat, anwa'un nadhri wa ahkamuh. Jenis-jenis nazar dan hukum-hukumnya. Yang qasimun nadru bihasabil ahkamil mutarattibati alaihi wa luzumil wafa'i bihi min adami ila khamsati anwa'. Bernadar apabila ditinjau dari hukum-hukum yang menjadi pengaruh dari nadar tersebut, maka nadar itu terbagi. Dan apabila ditinjau dari kewajiban seseorang untuk menjalankan nazarnya atau tidak, maka ada lima keadaan. Ada lima keadaan nazar. Yang pertama, an-nadrul mutlaq. An-nadr mutlaq. Nazar mutlaq dalam pembagian ini berbeda dengan nazar mutlaq pada pembagian sebelumnya. Sebelumnya beliau membagi nazar mutlaq muqayyad. Nah, yang dimaksud nazar mutlak bahwa dia bernazar tanpa diikat dengan satu keadaan tertentu. Ini disebut nazar mutlak. Namun yang dimaksud nazar mutlak dalam pembagian ini ditinjau dari kewajiban menjalankan nazar tersebut dan apa konsekuensinya apabila dia tidak menjalankan nazarnya, terbagi menjadi lima. Yang pertama, nazar mutlak. Apa yang dimaksud nazar mutlak di sini? Yang dimaksud adalah bernazar tanpa menyebutkan amalan apa yang akan dia lakukan pada saat bernazar. Dia hanya mengatakan, ya, saya bernazar karena Allah. Terus selesai, diam. Bernazar apa? Dia tidak menyebutkan. Dia hanya mengatakan, saya bernazar karena Allah. Nazar apa? Mutlak. Tidak disebutkan amalannya. Nahu qawlihi, misalnya dia mengatakan lillahi alayya nadrun, karena Allah aku mewajibkan atas diriku nadar. Walam yusammi syai'an. Namun dia tidak menyebut apa nazar yang akan dia kerjakan. Namanya nazar mutlak. Dia bernazar tapi tidak menyebut apa amalannya. Sholatkah? Puasakah? Bersedekahkah atau apa? Tidak disebutkan. Nah, keadaan yang pertama ini, fayalzamuhu kafaratu yamin. Wajib. Wajib baginya untuk membayar kafarah. Apa kafarah nadar? Kafarah sumpah. Apa itu kafarah sumpah? Yang sudah kita terangkan sebelumnya. Apa kafarah sumpah? Hah? Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Memberi makan kepada 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin atau membebaskan hamba sahaya, memerdekakan hamba sahaya, memilih salah satunya. Kalau tidak mampu ketiga-tiganya, maka berpuasa 3 hari. Nah, kafarah tebusan ketika seorang melanggar nazarnya itu sama hukumnya dengan kafaratul yamin. Nah, termasuk dalam alin nazar mutlak, dia tidak menyebut amalan apa yang akan dia lakukan, maka yang wajib baginya adalah membayar kafarah. Kafarahnya adalah kafarah sumpah. Sawa'un kana mutlaqan aw muqayyadan. Sama saja apakah nazar yang dia tetapkan merupakan nazar mutlak atau nazar muqayyad. Kembali kepada pembagian sebelumnya. Nazar mutlak, misalnya dia mengatakan aku bernazar karena Allah. Sudah, itu nazar mutlak. Nah, nazar muqayyad, misalnya dia mengatakan jika Allah memberi kesembuhan kepada aku, maka aku akan bernazar. Terus tidak disebutkan amalannya. Maka yang wajib baginya adalah membayar kafarah, kafarah sumpah. Li hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafaratun nadri idza lam yusammi kafaratu yamin. Bahwa kafarah bernadar apabila dia tidak menyebut amalannya, maka yang wajib baginya adalah membayar kafarah seperti kafarah sumpah. Nah, hadis riwayat Tirmidzi, kata beliau sebagian para ulama ada yang melemahkan, namun dikuatkan dengan riwayat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Abu Daud secara mauquf. Ini yang pertama. Yang kedua, nadhrul lajaj wal ghadab. Nadhrul lajaj wal ghadab. Nazar karena lajaj. Lajaj itu bertengkar gitu, pertengkaran. Wal ghadab, marah. Artinya nazar ini keluar karena ada unsur marah. Ada unsur marahnya, ada unsur pertengkarannya. Akhirnya keluar nazar ini. Wa huwa ta'liqu nadrihi bi syartin. Yaitu mengikat nazarnya dengan sebuah syarat. Yaqsidu bihi al-man'a min fi'li syai'in aw al-hamla 'alayhi. Yang tujuan dari nazar ini adalah mencegah dari melakukan sesuatu, ya. Mencegah dari melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu, awit tasdiq, awit takdzib, atau tujuannya adalah ingin membenarkan atau mendustakan. Ingin membenarkan atau mendustakan. Kaqaulihi, misalnya dia mengatakan in kallamtuka au in lam ukhbirka bihi au in lam yakun hadzal khabar sahihan au in kana kadziban. Jadi sebenarnya tujuannya dia ingin supaya ucapannya itu diterima gitu. Itu tujuan asalnya. Ya. Misalnya dia mengatakan in kallamtuka, kalau saya berbicara denganmu, ya, dalam permasalahan ini terjadi pertengkaran. Kalau saya berbicara denganmu dalam masalah ini, maka saya akan menunaikan ibadah umrah. Saya akan haji. Nah, saya akan haji. Kadang-kadang sebagian itu sampai berlebihan. Ya. Tujuan dia supaya ucapannya itu diterima oleh lawannya. Maka dia mengatakan, potong leher saya kalau apa yang saya sampaikan ini tidak benar. Iya kan? Nah, ini nazar bahaya ini, kalau ternyata kalau disampaikan tidak benar ya gimana? Nah, potong leher saya kalau tidak benar. Nah, kalau orang Makassar itu, nah, biasanya untuk menegaskan ucapannya nih, kandala kandala kak. Hah? Kandala itu penyakit lepra itu. Saya terkena penyakit lepra kalau apa yang saya katakan tidak benar gitu. Berlebihan. Nah, jadi ini yang dimaksud nazar al-lajaj, al-ghadab. Dia marah, emosi. Tujuannya supaya ucapannya itu diterima. Atau dia mengatakan, ya, au illam ukhbir bika, kalau saya tidak memberitakan padaku, kepadamu, maka saya akan haji. Nanti dia berjanji, saya akan beritahu. Kalau tidak, saya akan haji. Atau dia mengatakan, jika berita ini tidak benar, saya akan haji. Saya akan haji. Au in kana kadiban fa alayhi al-hajj. Atau dia mengatakan, kalau seandainya berita yang saya sampaikan ini dusta, saya akan mengerjakan haji. Nah, gimana kalau benar-benar dusta? Ya. Au al-itq. Atau dia bernazar, saya akan membebaskan budak. Saya akan memerdekakan budak. Kata beliau, fahadhan nadhru kharijun makhrajal yamin. Ya. Sebenarnya nazar ini itu bentuknya seperti sumpah. Ya. Seakan-akan karena tujuan dia adalah untuk menegaskan ucapannya agar diterima oleh lawan. Jadi dia seperti sumpah. Seakan-akan dia mengatakan, demi Allah, ya, apa yang saya beritakan padamu ini benar. Dia bersumpah. Kalau tidak benar, maka demikian. Maka ini keadaan seperti orang bersumpah. Tujuannya adalah untuk menegaskan. Lilhathi ala fi'li syai' awil man'i minhu. Tujuannya adalah untuk menganjurkan melakukan sesuatu atau mencegah. Ya. Membenarkan atau mendustakan. Walam yaqsid bihi an-nadhr walal qurbah. Tujuan asalnya dia bukan untuk bernadar. Tujuan asal, tapi akhirnya mengandung nazar di sini. Tujuan asal bukan, tujuannya supaya ucapannya itu diterima misalnya, untuk menegaskan. Ya. Dan tidak pula dia bermaksud untuk qurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengucapkan sesuatu yang bentuknya nazar. Fahadha yukhayyaru fihi baina fi'li ma nadarahu aw kaffaratu yamin. Maka dia diberi pilihan. Apakah dia menunaikan nazarnya? Kalau seandainya nazar itu tidak mengandung kemaksiatan. Ya. Seperti ucapan yang disebutkan tadi. Potong leherku kalau pengku sampaikan tidak benar. Nah, ternyata yang dia sampaikan memang tidak benar. Ya. Nah. Pernah sempat heboh ada orang mengatakan, ya, kalau saya korupsi, saya siap digantung di Monas, katanya. Nah, ternyata misalnya terbukti korupsi. Tapi ini kan maksiat akhir. Mengandung kemaksiatan. Maka kalau dia bentuknya ketaatan dan dia mampu melakukannya, maka dia melakukan. Boleh. Atau dia memilih membayar kafarah. Kafaratu yamin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kafaratun nadri kafaratu yamin. Bahwa kafarah bernadar itu adalah kafarah sumpah. Yang ketiga, an-nadru al-mubah, nadar yang hukumnya mubah. Yakni bernadar untuk melakukan sesuatu yang asal hukumnya mubah. Tidak mengandung taqarrub ila Allah, tidak mengandung unsur mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yanzira fi'la syai'il mubah, yaitu dia bernazar untuk melakukan sesuatu yang hukum asalnya mubah. Nahu, misalnya ayanzira libsa thawbin aw rukubi dabbatin. Dia bernazar untuk memakai baju, baju tertentu misalnya. Memakai baju, dia tidak memakai, tidak jadi masalah. Memakainya pun hukumnya mubah. Tapi dia bernazar. Atau ingin naik kendaraan tertentu. Mubah. Wa nahu dzalik. Dan yang semisalnya. Ya. Dia bernazar, ya, ingin duduk di teras masjid hari ini. Mubah hukumnya. Nah, apa yang harus dia lakukan? Kalau memungkinkan, dia mampu melakukannya, maka dia wajib menunaikannya. Dia wajib menunaikan. Namun kalau dia tidak melakukannya, dia tidak melakukan nazar tersebut, apakah wajib baginya membayar kafarah, kafarah sumpah? Nah, ini ada dua pendapat para ulama. Sebagian para ulama mengatakan bahwa nazar mubah, ya, kalau dia tidak melakukannya maka tidak ada kafarah. Sebagian mengatakan tetap kafarah berdasarkan keumuman hadis, kafaratun nadri kafaratu yamin. Wa ikhtara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah annahu la syai'a 'alaihi fi. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berpendapat bahwa tidak ada kafarah apapun baginya kalau dia tidak melakukannya. Jadi tidak ada kafarah apapun. Ini yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthub idza huwa bi rajulin qa'imin fasal an. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, tiba-tiba beliau melihat ada seorang laki-laki berdiri. Laki-laki berdiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentangnya. Ya, ada apa dengan orang itu? Faqalu, kata mereka, Abu Israil. Nadara an yaquma fi syamsi wa la yastadhil wa la yatakallam wa ayyasum. Itu Abu Israil, dia bernazar untuk berdiri di terik matahari dan tidak ingin berlindung dan tidak ingin berbicara dengan siapapun dan dia ingin berpuasa. Nazarnya, dia berpuasa, bernazar untuk berpuasa, dan ketika dia berpuasa dalam keadaan dia berdiri di bawah terik matahari dan tidak berlindung, tidak berbicara lagi. Subhanallah. Menyiksa diri. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan muruhu, perintahkan kepadanya, fal yatakallam, silakan dia berbicara, wal yastadhil, dan cari perlindungan, ya. Jangan dibuat terik matahari, melelahkan dirinya, wal yaqud, silakan dia duduk, wal yutimma saumahu, adapun puasanya silakan dia sempurnakan. Nah, di sini ada empat hal. Berbicara boleh enggak? Hukumnya boleh. Ya, berlindung di bawah berlindung di bawah naungan boleh, boleh. Duduk boleh enggak? Boleh. Ini hal-hal yang perkara yang mubah. Nah. Puasa, apa hukumnya? Ibadah. Anjuran. Nah, dari empat yang ditetapkan orang ini sebagai nazar, Abu Israil, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan dia melanjutkan nazar yang bersifat ibadah, yaitu berpuasa. Silakan dia melanjutkannya karena itu ibadah. Tapi yang lain yang hukumnya mubah, dia batalkan. Batalkan nazar itu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepadanya untuk membayar kafarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepadanya untuk membayar kafarah. Nah, dari sini Ibnu Taimiyah rahimahullah menjadikan ini sebagai hujjah bahwa nazar yang hukumnya mubah, ketika dia membatalkan nazarnya maka tidak ada konsekuensi apapun dan tidak perlu dia membayar kafarah. Adapun yang hukumnya ibadah maka dia wajib menunaikannya, kecuali apabila dia membatalkan atau dia tidak mampu melakukannya maka dia membayar kafarah. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.